Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Mu'in. Al-Karim. Al-Wahhab. الذي لا يزال لأحبائه يعينهم ويكرمهم ويهابهم بأنواع الخيرات والطاعات الحمد لله الذي إذا أراد خيرا من عباده أعانهم بأداء الأمانة إلى أهلها وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على أداء الأمانة إلى أهلها وارزقنا يا ربنا الخوف منك والخوف بالخيانة اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد واخسرنا مع زمرتي وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada alhamdulillah pagi hari ini kita bisa terus melanjutkan tadabbur kita upaya untuk terus dan terus merenungi firman-firman Allah agar semakin kita rindu cinta kepada kitabullah sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada surat Ali Imran ayat ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma tumta 'alayhi qa'ima. Dhalika bi'annahum qalu laysa 'alayna fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi. Sifat. Kalau pertemuan yang lalu atau ayat-ayat sebelumnya kita diberi tahu oleh Allah tentang sifat-sifat orang Yahudi yang selalu melanggar berkenaan dengan urusan agama. Urusan agama, merubah agama dan sebagainya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Yahudi tentang ketidakbenaran mereka di dalam urusan dunia dan harta. Lengkaplah sifat-sifat yang busuk urusan agama, ia mendustakan agama dan memalsukan agama, dan ternyata di saat berurusan dengan harta bersama sesama manusia pun mereka mempunyai kekurangan atau pelanggaran, yaitu pengkhianatan. Dan ini sifat-sifat. Artinya kalau sudah namanya sifat, kita tidak berbicara tentang zatnya orang Yahudi, tetapi sifat-sifat orang Yahudi. Artinya bisa saja manusia itu bukanlah seorang Yahudi, akan tapi ia mengambil sifat-sifat Yahudi. Kalau zatnya orang Yahudi, zatnya Yahudi, zat tidak beda dengan yang lain-lainnya, zat. Akan tapi berbicara tentang akhlak, sifat, sifat-sifat orang yang beriman ada sendiri, sifat-sifat orang yang tidak beriman ada sendiri. Sehingga ada orang yang mengatakan dirinya adalah ahli iman, akan tapi ternyata mereka mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Baik, kita ingin tahu dulu seperti apa sifatnya orang Yahudi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa min ahlil kitabi, sebagian dari ahlil kitab, bukan semua, sebagian ahli kitab, man, mereka adalah sekelompok orang atau orang-orang. In ta'manhu biqittarin yu'addihi ilaik, Allah. Jadi biarpun orang Yahudi pun ada yang mempunyai sifat baik, cuman disebutkan umumnya orang Yahudi waktu itu adalah mempunyai sifat busuk. Akan tapi ketahuilah, ada di antara mereka pun yang masih mempunyai sifat baik. Dan sebetulnya itu kaca untuk kita. Hei orang Islam, orang beriman, semestinya orang beriman itu adalah sifat-sifatnya baik. Akan tetapi ada dari orang yang beriman itu ternyata sifatnya tidak baik. Dan apa buah daripada sifat baik bagi orang Yahudi? Lihat, man i'tamanhu ta'manhu bikintorin, ada di antara mereka orang Yahudi yang diberi amanat dengan kintor. Kintor itu jumlah yang sangat banyak-banyak dari harta. Kebalikannya dinar, satu dinar. Yu'addihi ilaika, ada sebagian dari orang ahli kitab itu, orang Yahudi dan orang Nasrani, jika engkau beri amanat, biarpun segede amanat yang besar, mereka akan menjalankan, mengembalikan, melaksanakan, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Buahnya apa? Akan dibimbing oleh Allah, sehingga akan mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disyaratkan adalah Sayyidina Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi. Yahudi, setelah orang mengatakan bahwasanya Yahudi itu berkhianat, akan tapi awas, ada di antara mereka orang Yahudi yang masih benar dan jujur. Kalau engkau beri, engkau titipi amanat segede apapun, ia akan sampaikan amanat itu kepada yang punya. Muncullah Sayyidina Abdullah ibn Salam, seorang yang jujur dan benar, sehingga buah dari kejujurannya itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Abdullah bin Salam dikatakan sebaik-baik orang pada masa Yahudi, waktu menjadi Yahudi. Dan setelah itu menjadi sebaik-baik orang di masa masuk Islam. Abdullah ibn Salam. Begitu sebaliknya, ahli iman yang mengatakan dirinya adalah ahli iman, jika kau ambil sifat busuk-busuk, tidak amanat dan tidak jujur, maka itu mengarah kepada kesesatan. Semakin jauh pengkhianatan dari yang kecil, mulai dari kalau jual di warung itu sudah tahu daging jatuh itu ternyata masih dinaikkan lagi untuk dijual lagi. Ini tingkatnya orang kelas warung. Lah kalau jadi tukang warung saja sudah berkhianat begini, enggak bakat kaya ini. Baik, tukang becak bisa masuk surga, ternyata sudah jalannya mesti deket begini, hanya pengen naikkan harga, genjot belokkan kanan muter lagi, jadi naik harganya. Ya. Padahal ahli tukang becak juga banyak masuk surga. Jadi dari sini pun sudah ada, ternyata bukan masalah bentuk pengkhianatannya dinar atau yang lainnya, hatinya yang rusak. Lah kalau mereka jadi kiai dan ustadz bagaimana? Duit pondok bisa dibukti, diembat itu nanti. Jadi permasalahan rusaknya hati, pengkhianatan. Khianat. Man i'tamanhu bikintharin yu'addihi ilaika. Tapi kalau sudah ada sifat baik, biarpun segudang amanat itu dibebankan, dititipkan kepadanya, maka mudah baginya untuk membayar, mengembalikan kepada yang berhak. Wa minhum, ada di antara mereka orang-orang Yahudi, Orang-orang ahli kitab man i'taman in ta'manhu bidinarin, yang engkau beri amanat biarpun satu dinar kecil, sedikit tipi duit 5.000 hilang. Mengentengkan, ada hati-hati mengentengkan. Simah, ada satu komunitas masyarakat orang-orang Hadramaut. Memanglah sakha'a ka sakha'il Arab, kalau kedermawanannya orang Arab itu memang sifat khusus ya. Sehingga yang meniru sifatnya orang Arab, dermawannya luar biasa. La sakha'a ka sakha'il Arab, disabdakan. Makanya orang yang dermawan itu adalah meneladani sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaya di sana itu, kita itu dengan beberapa kawan pertama kaget. Suatu ketika saya beli masalah fotokopi, kami beli fotokopi, rupanya duitnya ke bawah oleh kami. Tidak ada nilainya. Tapi ternyata ditagih. Lihat. Seolah-olah kayak pelit ya. Rupanya tidak, prinsip. Kalau memang ini bukan hakmu, kembalikan dulu. Malah masalah ente minta duit kan. Ternyata hanya nagih, waktu itu hanya mungkin hanya 5 real atau 10 real, ditagih. Ternyata setelah saya berikan, setelah itu apa? Mereka memberi kitab lebih banyak harganya daripada itu semuanya. Jadi memang perlu, Bu, jangan sok ngenteng-ngentengin. Ah, rela-rela, entar dulu. Kalau Anda punya duit di tempatnya orang, tagih. Termasuk di saya. Ini. Bilang, Buya, Buya punya utang 5.000 rupiah waktu di angkot. Buya enggak bayar. Sampaikan, takut saya lupa. Menagih begini ini sebenarnya menolong saya. Dan disiplin. Jadi, kemudian di sisi lain, lihat. Ternyata sampai suatu ketika di sebuah yaitu menagih itu. Ternyata kalau sudah memberi, waktu memberi lain. Sekarang waktu urusan ini untuk membiasakan kita dengan hak. Sebab kadang rusak, kadang-kadang kita ngentengin. Duit kita dibawa oleh dia 5.000, 10.000. Nah, sudah biasa. Giliran duitnya ke bawah sama kita, kita juga ngentengin. Nah, ya, nah. Apalagi masyarakat kita tuh masyarakat yang enggak enakan. Masya. Enggak enakan. Sehingga kalau bahasa Jawa Timur yang nggihnya nggih enggak kepanggih ya. Tapi hilang sudah. Iya iya, amanat iya iya, tapi hilang 5.000, 10.000, tidak amanat. Biarpun 5.000 kembalikan dan tagih biarpun itu 5.000. Kalaupun Anda mau relakan, relakan, tagih dulu tapi relakan setelah itu. Itu dari sini itu kenapa amanat itu bukan saja di saat kita itu memberi, tidak, membiasakan budaya hidup yang amanat. Sehingga memang luar biasa. Jadi kita dengan teman di sana waktu belajar itu heran dengan teman-teman itu kok dikit saja kok ditagih. Kalau kita kan ikhlas-ikhlasan. Bagus sih ikhlas-ikhlasan. Cuman kadang tidak membudayakan orang disiplin. Termasuk utang piutang yang sudah sering kami sampaikan, tolong dicatat. Agar tidak ada celah bagi siapapun masuk neraka bersama orang Yahudi yang khianat. Dicatat. Dan ketahuilah kalau Anda patuh dengan syariat Nabi Muhammad itu akan memudahkan Anda untuk membayarnya. Kalau dicatat, akan mudah untuk membayarnya. Tapi, kadang-kadang, sudahlah enggak usah dicatat. Terbetik di dalam hatinya, kalau dicatat nanti giliran saya enggak bisa membayar, dimasukkan mahkamah. Nah, enggak apa-apa dimasukkan mahkamah di dunia, asalkan kita selamat. Misalnya kita tidak bisa membayar karena memang tidak punya uang. Ya, enggak dosa kalau memang orang tidak membayar hutang karena tidak punya uang. Jadi ada disiplin di mama. Ribu ditakeh, Bapak punya utang dengan saya, 5.000. Aduh gimana, sudahlah pokoknya punya utang. Kalau ingin bebaskan, saya bebaskan, selesai. Tapi harus ada disiplin. Jangan sampai model halal-halalan tapi tidak pakai ikrar itu. Sebetulnya itu membiasakan orang ngambil miliknya orang lain. 5.000 ini, ngentengin. Ada orang, oh tiap, titip beliin nasi jamblang. Ngasih duit 10.000. Nasi jamblangnya 7.000, 3.000-nya di mana? Ayo, pernah kita amanat mikir kayak begini? Yang nagih enggak enak, sudah minta tolong masa nanyain 3.000. Tanya, berapa tadi duitnya? 7.000. 7.000 kembalikan. 3.000-nya. Nah, kalau kita pengin ngasih hadiah ya jelas-jelasan, tolong belikan nasi jamblang, sisanya buat ente. Nah, kalau kita diam saja melatih orang untuk khianat. Akhirnya 3.000-nya, ayo, apakah halal bagi dia? Tidak halal. Akhirnya dimakan oleh nyantai dia. Dia besok biasa begitu. Sehingga dia, karena pertama sudah saya latih begitu, tidak saya tagih, besok sama orang lain Seorang belikan nasi jamblang 2, dikasih duit 20.000, sisanya 6.000, lebih banyak kan? Karena 7.000an nasi jamblang misalnya. Akhirnya 6.000-nya apa? Ala paling itu baik kayak Buya kemarin enggak ditagih. Nah, akhirnya ambil lagi terus. Besoknya ada orang rombongan bisa naik lagi. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Biasakan kita disiplin untuk hukukun nas. Agar orang membayar. Kalau masalah kita beri infak, infak nanti. Sedekah-sedekah lain cerita. Tapi biasakan dengan disiplin ini agar kita tidak terjerumus di dalam khianat. Makanya tolong kalau ada anak santri punya urusan utang piutang dengan para bapak khususnya kami yang bersangkutan, ingatkan. Apalagi ini itu suka lupa macam-macam. Sudah ngomong ya, tolong diingatkan. Justru itu menolong agar kita tidak biasa dengan khianat. Khianat kecil-kecil, dinar itu lihat, dari 3.000. Jadi ada orang kalau sudah berkhianat, biarpun yang dititipi amanat itu hanya 1.000, gak bisa dia menyampaikan, berat. Itu karena biasa tidak baik itu. La yu'addi ilaika, 1 dinar tidak akan disampaikan. 1 dinar itu berapa sih? 45 juta dibagi 20. Ya gede sih, 2 juta. Masih gede. Anggap saja 1 rupiah ibaratnya begitu. Maka dinar itu bukan nilai uangnya dinarnya. Maksudnya sesuatu yang sangat sedikit. Karena lawannya kintor. Sebab kalau dinar itu kan, kalau 20 dinar itu kan 84 gram emas alias 45 juta. Tapi kalau dinar ini maksudnya di sini bukan dinar 1 dinar. Bukan. Maksudnya dinar itu sesuatu yang sangat sedikit. Uang yang sangat sedikit. Kalau sudah tidak amanat, tidak amanat. Na'udzubillah. Jadi itu. Illa madum ta'alai kau imalian. Biarpun itu duit 1.000, tidak akan disampaikan kepadamu kecuali kau takih. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Makanya kadang-kadang apa, santri tolong biasakan disiplin. Kalau disuruh kembalikan. Kalau perlu pakai catatan. Tadi untuk belanja ini begini. Ternyata ban bocor, saya harus nambal dengan begini. Catat rapi. Itu biasa amanat. Nah, kalau sudah pakai rela-relaan, wah kacau ini. Enggak benar, enggak seperti itu. Sampai Nabi Muhammad mencat, utang piutang. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, suruh nulis. Jadi segala urusan dengan manusia tolong dicatat. Dan keberkahan adalah di dalam amanah. Di dalam kejujuran itu adalah keberkahan yang tidak bisa Anda duga-duga. Luar biasa keberkahan-keberkahan. Amanat. Zaman-zaman rusak. Zaman-zaman rusak, pengkhianatan-pengkhianatan itulah. Ngutang gampang, akan tapi bayar. Susah. Illa madumta alaihi qa'imah. Jadi ada sebagian orang itu, kalau sudah punya amanat itu, enggak akan menyampaikan kepada yang berhak, kecuali ditongkrongin. Mana. Musibah. Kalau... kalau orang Yahudi berkhianat itu karena mereka punya hujjah yang salah yang mereka yakini. Qalu laisa 'alaina 'alal ummiyina sabilun. Mereka berkata, ummiyin itu adalah orang-orang Arab ini. Orang Arab itu sudah tidak perlu dibaikin, memang halal hartanya. Nah, ini kan suatu ini memang luar biasa ini. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu menganggap hartanya orang-orang Islam itu adalah halal. Diambil dengan cara apapun. Nah, ini kan keyakinan itu merusak. Jadi dia sandarannya adalah satu agama yang salah. Sebetulnya lebih gede lagi dan bermasalah lagi. Ini orang Islam yang sadar milik saudaranya itu haram masih diembat. Itu loh. Jadi lebih Yahudi daripada Yahudi itu. Jahatnya itu. Kalau Yahudi bersandarkan kitab suci mereka yang sudah dirusak oleh para... pemuka-pemuka agama mereka, sehingga mereka bersandarkan itu semuanya, sehingga mengambil hartanya ini. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Semuanya selain milik anak-anak Tuhan adalah halal buat anak Tuhan. Jadi mereka boleh mengambil dan sebagainya. Musibah, asalah dari sininya. Nah, ini ahli iman, ahli Islam ini meyakini bahasanya itu haram, masih saja diambil. Haram masih saja diambil. Allah, musibah besar. Haram, dia tahu itu adalah haram dan agamanya mengharamkannya, tetapi masih berkhianat. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba, dia berdusta atas nama Allah. Merubah firman-firman Allah di dalam Taurat, dalam Injil, mereka merubah sehingga menghalalkan semua yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ummiyin di sana adalah orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu sadar di saat merubah itu hanya menuruti hawa nafsunya, tidak terima kalau kebesaran diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Baik. Mereka merubah di dalam ayat-ayat, di dalam firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam, dan dirubah maka menjadi keyakinan bagi mereka. Pengkhianatan. Bala. Bala. Benar bagi orang-orang. Nih. Bala. Man awfa bi'adhi wa taqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala. Benar. Bagi siapapun. Termasuk orang Yahudi itu. Kalau dia jujur dan amanat. Aufa bi'ahdihi, memenuhi perjanjiannya, maksudnya menjalankan amanat yang ia tahu, wattaqa lalu takut berkhianat, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah mencintainya. Jadi orang Yahudi yang menjalankan amanat selamat. Termasuk amanat yang paling besar adalah amanat syariat. Di dalam kitab suci mereka itu ada nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah dengan ciri-ciri semacam ini, lihat. Kalau seandainya benar dengan kitab suci mereka, lihat, mereka selamat menjadi Abdullah bin Salam. Tapi mereka khianat lagi, lihat. Maka kalau ada orang Yahudi yang mereka jujur dengan ilmu yang mereka ambil, jujur dengan hatinya di saat melihat kebenaran, maka ketahuilah Allah mencintai mereka, akan masuk Islam. Dan contoh Sayyidina Abdullah ibn Salam adalah salah satu orang yang jujur dengan apa yang mereka saksikan, jujur apa beliau saksikan, jujur dengan apa yang beliau lihat di dalam kitab suci At-Taurat. Mereka tidak merubah-rubah. Beliau tidak merubah-rubah. Maka Abdullah bin Salam adalah menjadi pembesar Yahudi yang masuk Islam. Dan akhirnya besar di dalam Islam. Wattaqa, bertakwa. Takut maksudnya. Takut berkhianat. Baik, ini adalah sifat-sifat orang Yahudi. Dan kita semua lihat koreksi semuanya. Pengkhianatan itu bisa dengan bermacam-macam model dan bermacam-macam cara. Dan kualitas pengkhianatan itu adalah tergantung. Tergantung. Siapa dia? Lah kalau orang semakin gede kekuasaannya, kalau berkhianat itu lebih gede biasanya. Kalau ada orang hanya bekerja di sebuah perusahaan yang penghasilannya hanya mungkin puluhan juta, mungkin kalau mau korupsi ya segede itu. Sesuai dengan besarnya tempat. Tapi kalau semakin gede dan semakin pintar di dalam berkhianat, semakin hebat. Dan itu tanda-tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Bahkan itu adalah hakikat kemunafikan. Kalau memang betul-betul mereka melakukan itu semuanya tanpa menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan dan dosa. Artinya dia adalah mendustakan kebenaran. Dan itu munafik. Maka ayo kita mencoba membiasakan untuk amanat. Jadi contohnya apa? Orang yang jualan daging jatuh. Kebayang atau tidak daging jatuh? Astagfirullahaladzim. Ini sepotong ini adalah 1 kilo aja 40 ribu, segini kan berah? Ya, khianat. Kadang ada orang jualan hanya menyenangkan pembeli saja. Yang penting membeli. Tidak memikirkan kebersihan, tidak memikirkan. Ada amanat. Yang punya yayasan, yatim piatu, lihat amanat. Kemudian lebih dari itu, amanat-amanat tidak hanya dalam bentuk materi. Akan tapi yang harus kau berikan kepada istrimu, pendidikan. Yang harus kau berikan kepada anakmu, pendidikan, ini adalah amanat. Anda mesti faham makna-makna begini. Jadi jangan digambarkan amanat itu hanya utang, piutang, duit, dan sebagainya. Duit ini memang yang ada disebutkan dalam hal ini. Dunia. Dititipi orang. Khianat kalau kita melanggar atau tidak menyampaikan orang yang berhak. Dan itu kebusukan hati dan menghantarkan kepada kehinaan. Bisa menjadikan sebab dicabutnya hidayah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membiasakan dengan kejujuran itu tadi. Kemudian ternyata lebih dari itu amanat-amanat anak. Yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada anda. Anak bukan sekedar nikmat. Tapi anak adalah amanat. Kalau kita faham dan sadar. Amanat. Di mana kau sekolahkan anakmu, wahai ibu. Kadang double tuh. Amanat itu ternyata kita benar-benar menelantar atau tidak menyampaikan amanat di sudut nikmat. Misalnya. Kalau giliran fakir, benar tuh didik anaknya. Dimasukkan madrasah. Pondokin itu. Ini. Kenapa? Oleh Allah diberi, oleh Allah amanat namanya anak saja, tapi tidak diberi amanat namanya harta. Tapi kadang di saat diberi oleh Allah harta, menjadi berubah. Anaknya apa? Sekolahnya tidak karu-karuan. tidak pernah dikenalkan sekolah agama, dia akan menuntut anak kita nanti. Anak boleh sekolah di mana saja, sekolah umum, akan tapi tolong pendidikan agama. Di mana-mana ya kita selalu prihatin urusan pendidikan agama. Dan tidak jarang orang yang rajin ngaji sekalipun ternyata tidak peduli urusan anak. Rupanya dia ingin masuk surga sendiri, anaknya enggak apa-apa masuk neraka. Dan anak tidak akan diam, setelah masuk neraka akan menuntut agar bapaknya diturunkan ke neraka. Ini amanat yang dibebankan Allah kepada kita. Yang tidak punya anak nyantai. Yang tidak punya anak artinya Allah tidak membebankan kepada Anda amanat yang namanya anak. Tapi yang sudah punya anak ini lu tolong, tolong, tolong, tolong. Kami selalu mengingatkan, boleh anakmu jadi insinyur, boleh jadi dokter, tapi tolong dokter yang sujud, dokter yang kenal Allah. Majelis ini bukan majelisnya bapak-bapak, tapi juga majelis untuk anak-anak kita. Di mana anak kita? Kadang dari awal sudah gagal orang tua, membawa anaknya ke tempat yang mulia pun tidak bisa. Gimana bisa dibawa ke tempat yang mulia? Waktu sudah SMA tamat, mau dibawa ke majelis, ya nggak bisa. Dari kecil, dari awal dikenalkan ke tempat yang mulia, itu amanat. Sebetulnya kalau seseorang itu sadar itu amanat, dia akan rawat secara benar. Kita rawat dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai anak yang amanat dari Allah ini menjadikan kita sengsara karena kita telah khianat dengan amanat Allah. Harta yang diberikan Allah kepada kita itu amanat. Dan maknanya amanat itu ada tanggung jawab, engkau mencarinya harus dengan. Engkau mencarinya dengan cara yang benar dan engkau menggunakannya pun dengan cara yang benar. Jangan hanya senang mengumpulkan harta akan tapi kau gunakan untuk apa hartamu. Yang kau kumpulkan tidak akan kau lihat di akhirat, tapi yang kau lihat di akhirat nanti adalah yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu amanat juga. Ia akan berkata nanti, aku hanya dikumpulkan sehingga dikalungkan di orang tersebut. Aku hanya dikumpulkan saja, zakatku tidak dibayar. Dia akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dirubah menjadi siksaan. Enak mana, melarat atau kaya? Hah? Melarat? Tidak ada amanat tadi. Enak melarat atau kaya? Hah, pengen kaya. Kaya yang amanat. Baik, baguslah niat yang baik. Kaya yang aman. Orang melarat enak. Ada ribut bayar zakat, enggak usah bahas zakat. Enggak wajib belajar ilmu zakat bahkan. Mayan. Ada tetangganya sakit mau mati. Enggak dosa, enggak punya duit apalagi ya. Enak ya. Mau. Bingung. Baik. Insyaallah jadi amanat semuanya. Baik. Jadi orang yang cukup semuanya tapi amanat. Pilihannya harus tiga. Kalau pilihannya dua, kan? Kaya masuk neraka atau melarat masuk surga. Nah kan, bingung ya. Sudah ditahu surga, saya masih ragu ini bagaimana? Pengennya di dunia baik. Sebab Allah pun juga mengajarkan dalam doa di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia baik-baik. Baik itu apa sih? Ya dunia diberi oleh Allah yang baik. Baik itu halal, Bu. Halal, berkah, manfaat. Suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Itu semua dunia. Rabbana artinya fid dunya. Nanti di akhirat masuk surga. Istrinya masuk surga bareng-bareng. Anaknya masuk surga bareng-bareng. Tapi ya itu tadi, baru kita akan bisa seperti itu kalau Ibu paham itu amanah. Bu, suamimu itu amanat. Nyelkit sekali saja adalah neraka. Pak, istrimu itu amanat. Jangan enak-enak menikah, nafkah enggak, pendidikan enggak. Istrimu keluar gundulan itu tabungan masuk neraka. Paham gundulan? Gundulan. Enggak mau pakai kerudung misalnya. Katanya bapak cinta sama istri, himbau agar istrinya pakai kerudung yang cantik, yang solehah, karena Allah amanat. Kalau bapak enggak punya istri, mah enggak ada tanggung jawab, mah enak. Hey, yang pemuda, pengen nikah atau enggak? Mau nikah ini. Hah? Niat dari awal, aku menikah akan punya istri yang menghantarkanku ke surga. Sama para adik-adik putriku ini. Suamimu adalah amanat. Sampai suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kewajibanku? Amanat yang harus aku laksanakan di saat aku menjadi suami istrinya seorang laki-laki. Dijawab oleh Rasulullah, amanat bagimu, jika engkau di atas kendaraan, lalu suamimu menginginkanmu, engkau harus turun dari ontamu. Apa jawaban dia itu? Terlalu berat, ya Rasulullah. Iya, memang seperti itu. Lalu perempuan itu menjawab apa? Kalau begitu, aku enggak usah nikah, ya Rasulullah. Karena takut amanat. Sekarang kadang-kadang subhanallah, menunda-nunda memenuhi panggilan sang suami. Kemudian sisi lain suami, masya Allah, amanat. Nabi Muhammad itu amanat dan amanat di atas amanat. Secara umum, istrimu di bawah naunganmu adalah amanat. Lebih dari itu, Nabi Muhammad berwasiat lagi sebelum meninggal. Begitu pentingnya, istausu binisa'i khaira. Beneri istrimu itu dengan cara yang lembut, baik, penuh kasih. Puntak. Tempeleng, awas aku cerai. Ya, gak ngerti amanat itu. Jadi amanat itu banyak sekali. Perlu kau bangun, kau bina istrimu dengan penuh kasih dan cinta. Memberi contoh yang baik, wahai para suami, lihat. Kalau kita mengajari ngomong yang gak benar, lihat. Memang ibu istri itu biasanya niru, Pak. Coba kita ngomong yang gak baik, ketularan dia nanti. Coba ibu, bapak-bapak ngelempar bantal guyonan. Besok bapak ginti dunbar. Bantal juga begitu, sudah. Memang namanya makmum. Makmum gak ngikut. Kalau kita membiasakan yang baik, cuman jangan serius di kamar. Assalamualaikum, ibu. Ya enggak. Di kamar Rasulullah kalau dengan istrinya, murni untuk istrinya kemesraan, keindahan di kamarnya. Kalau sudah di masjid, khusyuk di masjid. Kalau perang, seperti tidak kenal kemesraan Rasulullah. Itu, Pak. Yang benar bagi-bagi di medan laga. Seperti tidak kenal kemesraan. Tapi kalau sudah kenal kemesraan, di kamar bersama istrinya, seperti tidak kenal perang. Itu Rasulullah. Assalamualaikum. Baikkan. Istriku, kita harus mesra dan bahagia. Mukanya serem begitu. Amanat, Pak. Bertutur kata yang lembut kepada istri itu amanat. Agar terbawa hatinya dalam keindahan. Amanat. Dan perlu kita membuat macam-macam keindahan di rumah kita. Baik, itu amanat. Jadi amanat jangan digambar urusan harta. Memang di dalam Al-Quran tadi disebutkan tentang urusan harta, pengkhianatan-pengkhianatan orang Yahudi dan orang yang ikut Yahudi. Baik, itu harus kita lihat. Apa yang ada pada. Jadi, kalau orang siap punya suami, awas. Ada amanat-amanat dari Allah. Punya istri pun demikian. Amanat-amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kau penuhi. Kalau tidak, lihat. Akan menghantarkan kepada kehinaan. Punya anak pun demikian. Punya jabatan, sama. Sehingga orang punya jabatan dan tidak punya jabatan, aslinya kalau orang paham dengan akal sadar sehatnya, dia akan berkata, lebih baik tidak punya jabatan. Sebab kalau punya jabatan, saya ditanya nanti. Saya jadi ketua RT saja, ditanya orang satu kampung RT-ku, kalau apalagi jadi kuwu. Jadi kuwu, saya punya tanggung jawab manusia sekampung, itu amanat di atas pundakku, apalagi jadi wali kota atau bupati. Dulu tuh menjadi qadhi itu pada menolak para ulama. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu di saat diangkat menjadi khalifah, jadikan malam hari setelah beliau dinobatkan sebagai khalifah, ternyata malam hari di keluarganya adalah malam tangisan. Minta kepada Allah, tobat, minta bantuan dari Allah agar bisa berbuat adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita berpikir semacam itu, akan berhati-hati. Sehingga kalaupun orang mengambil sebuah jabatan, tentunya adalah berniat untuk menjalankan amanat. Saya akan mengambil jabatan ini. Kenapa? Karena aku harus membuat perubahan. Amanatku besar di pundakku. Kemaksiatan yang ada di Cirebon adalah tugas kita semuanya. Aku tidak ingin umat ini dosa semuanya. Baik, aku akan jadi pejabat di Cirebon. Akan aku beresin itu. Wah, mendapatkan pahalanya manusia se-Cirebon. Ya, amanat jabat. Kiai ya sama. Kiai kalau jamaahnya hanya 50 ya amanatnya nih 50, tapi kiai 1000. 1000 semakin gede. Khianat kepada 50 neraka, apalagi 1000. Khianat bermacam-macam khianat. Baik, Jadi amanat semuanya tolong. Lihat dirimu sendiri. Jangan lihat amanatnya orang dulu. Kadang orang paling lisan melihat amanatnya orang. Tuh. korupsi, enggak amanat, pejabat gombal. Ngurus pondok kecil saja, duit anak panti asuhan jadi kalung istrinya. Bangunan enggak jadi-jadi, proposal muter, duit dapat, katanya apa? Untuk kebutuhan anaknya mau kuliah. Buat uang gedung, nanti dipinjem dulu. Ya pinjem, siapa yang nagih, wong kiai yang pinjem. Muridnya takut kualat. Cek. Loh ternyata di situ semuanya ada. Yang kiai tolong pikir dirimu sebagai ustad dan kiai. Ada amanat di pundakmu. Hei orang kaya, amanatmu dengan hartamu. Hei pejabat dengan jabatanmu. Sudahlah jangan tolak-toleh. Ilmu yang kita dengar hari ini untukku. Hei para suami, jangan mikir salahnya istri. Mikir dirimu sendiri. Kau sudah menjalankan amanat atau belum kepada istrimu? Hei para istri, pikir dirimu sendiri, amanatmu. Kadang hadir majelis ini seorang istri mikir. Benar kata Buya, suamiku itu loh. Loh kok mikir di orang lain suami, yang dipikir ibu sendiri mikir. Ibu menjalankan amanat atau belum? Suami pun begitu kan anak. Benar kata Buya, istriku memang kayak begitu tuh. Jadi kita biasa melihat kejelekan orang, sehingga akan tertutup kejelekan kita sendiri. Jadi amanat tolong, semua adalah amanat. Semua yang ada dikirim kepada kita adalah amanat. Dan memang ada sesuatu yang memang amanat yang kita bisa memilih dan amanat yang kita tidak punya pilihan. Contoh orang tua adalah amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak bisa memilih. Mau tidak mau orang tuamu adalah itu. Ada nanti amanat yang kita punya sedikit untuk diberi oleh Allah untuk hak memilih istri, ya kan? Amanat tuh makanya kan asal menikah, ya. Jadi pilih jiron tetangga. Di mana saya harus tinggal? Pilih dong itu. Kalau kita salah memilihnya, berarti kita memang sudah niat, biarpun tidak terucap, mau khianat dengan amanat. Baik, kita pilih tetangga yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Ibu punya anak, ini adalah amanat dari Allah. Siap dengan siapa anakmu akan menikah? Amanat. Keselamatan akhiratnya itu yang sangat penting. Jadi ada amanat yang diberikan Allah kepada kita, yang kita memang tidak punya pilihan, yaitu apa, orang tua, anak tiba-tiba diberi oleh Allah, itu pun ada syubhul ikhtiar, menikah, kemudian pilihan istri, itu ada syubhul ikhtiar, kita ada hak pilihlah oleh Allah diberi irada kemauan kita untuk memilihnya. Baik, itulah, jadi tolong semuanya lihat dirinya sendiri, jangan nengok orang lain. Dan amanat kemuliaanmu, wahai para adik-adik putriku, amanat dirimu semua adalah amanat. Matamu amanat, kau gunakan untuk melihat apa? Anggota tubuhmu amanat dan nanti akan berbicara di hadapan Allah. Lidahmu akan berkata, aku di tahun ini, di tanggal ini, jam ini, aku digunakan untuk menggunjing. Itu akan ngomong semuanya. Ngaji. Ngaji. Nih. Jadi amanat tolong ya. Jadi tolong dirinya sendiri, kita semuanya punya amanat. Punya amanat, punya amanat. Jangan sampai kita tidak atau teledor dengan amanat kita. Dan ada suatu ketika memang, lah kemudian juga kita perlu menyampaikan amanat berkenaan dengan tanggung jawab kepada orang lain atau haknya orang lain. Amanat itu adalah hakikatnya, bukan yang tertulis. Mungkin ada seseorang berkata bahwasanya, loh yang penting kan dalam surat sertifikat kan seperti itu. Ada kan? Ada sertifikat. Kalau memang harta yang ada itu bukan milikmu, biarpun sertifikatnya milikmu, harus jujur. Biasanya urusan peninggalan ya. Orang tuanya berkata, nak, ini hanya atas namamu saja nak ya, tapi bukan milikmu. Ya, karena mungkin gampang, mumpung yang ada KTP adalah KTPmu. Tolong beli motor, pakai KTPmu. Itu motor siapa kira-kira? Motornya bah? Bapak, giliran bapak meninggal, motor itu diwaris. Karena apa? Bapak ngomong itu hanya sekedar formalitas saja. Bukan masalah suratnya tadi, masalah hakikatnya milik siapa. Jadi tolong yang bersengketa urusan harta, bukan hakim itu adalah kebenaran, tapi hakim itu. Jadi bukan semua yang diomongkan hakim itu adalah kebenaran. Sampai Nabi sendiri berkata, ada suatu ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum takhtasimuna ilayya, kalian ngadu kepada kami, ngadep kepada kami karena sebuah problem persengketaan harta. Wa innama ana bashar, Nabi berkata, aku Nabi manusia. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Di dalam kalian debat ribut mempermasalahkan harta itu, ada di antara kalian yang hujjahnya lebih kuat dari yang lainnya. Maka aku lihat yang lebih kuat. Wa inama aqdi bainakum, aku akan beri keputusan di antara kalian, ala nahbi mimma asma, sesuai yang saya dengar dan saya lihat. Itu nabi, bukan qadi. Nabi saja ternyata akan berikan keputusan sesuai dengan zahir hujjah. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi, barang siapa yang telah aku beri sesuai dengan keputusan, barang siapa yang telah aku beri, aku mengambil keputusan sesuai dengan yang aku dengar tadi, ternyata itu bukan haknya, hak saudaranya. Fala ya'khudhu, jangan diambil. Maksudnya apa? Jangan diambil. Wa innama aqta'u lahu, sebab kalau yang demikian itu aku seolah-olah memotong untuk orang tersebut qit'atan minnar, potongan api neraka yang akan datang, ya'ti biha yaumal qiyamati, yang akan datang di hari kiamat. Maksudnya gini, ada orang datang kepada kami, kami akan berikan keputusan sesuai dengan zahirnya saja. Ada surat, ada ini. Tapi hakikatnya engkau sendiri yang tahu. Ada sering orang sengketa di hadapan kami, rupanya masih ragu-ragu. Kembalikan kepada hati kecil anda, neraka. Di hadapanmu neraka kalau kau khianat. Jadi Nabi sendiri mengatakan ala basyarun, di dalam memberi keputusan Nabi sebagai manusia yang Nabi, tapi di dalam memberikan keputusan sesuai dengan hujjah-hujjah yang disampaikan. Kalau dia membawa hujjah yang benar, maka akan diberi oleh Rasul. Tapi Nabi berwasiat, aku memberikan kepadamu ini sesuai dengan yang aku dengar, bahwasanya kebenaran ada padamu, tapi hakikatnya engkau yang tahu. Jika kau dusta, lihat, itu neraka. Itu maksudnya. Jadi tolonglah, jangan hanya ada atas dasar sertifikat. Sertifikat atas nama saya, biarpun atas namamu, tetapi hakikatnya milik siapa? Hakikatnya milik siapa? Jadi lihat, namanya persengketaan di mahkamah, itu kembalikan kepada kejujuran kita, amanat. Kadang dengan saudara berebut, sehingga siapa yang kuat membayar, dia yang akan menang. Na'udzubillah. Hati-hati, itulah neraka. Jadi ada, dicontohkan oleh Nabi, seorang notaris atau seorang hakim mahkamah itu akan berikan keputusan sesuai dengan hujjah zahirnya. Hakikatnya adalah kalian semua yang tahu, dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang amanat. Takut kita melanggar amanat-amanat, baik itu amanat urusan agama, pendidikan, akhlak, atau amanat urusan harta, seperti yang barusan kita baca di dalam surat Al-Imran ayat 100 ayat 75 ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami buka bagian tanya-jawab bagi para hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada banyak yang saya hormati, saya mau bertanya tentang masalah yang sedang saya hadapi, ya. Apakah setan itu mengganggu orang yang mau menikah itu benar-benar dengan cara apapun? Setan. Setan menggoda? Iya. Orang mau menuju ke pernikahan. Karena yang sedang saya alami, saya kan berencana bulan-bulan sekarang itu mau menikah dengan seorang ustazah. Terus saya bulan kemarin tuh mau tidur, ada cahaya warnanya merah jingga menghantam kepala saya. Terus saya itu kayak orang gak sadar. Sekarang tuh saya itu kayak orang bingung. Terus akhirnya saya itu menjalin aktivitas itu sering terlambat, ya. Sedangkan ustazah itu mewakilkan kepada temannya untuk berkomunikasi dengan saya. Karena saya itu sering tidur di masjid, jarang-jarang pulang ke rumah. Akhirnya teman-teman kesesinya itu mengebel saya sering balas terlambat. Terus waktu miss call saya nggak bisa balas karena saya tidur di masjid. Siapa yang miss call? Teman saya, teman perwakilan perempuannya tuh. Miss call saya nggak sempat bawa HP, jadi belum sempat dibalas. Terus besoknya saya ngebel berkali-kali nggak dibalas. Terus saya terusuri, katanya saya itu enggak serius. Jadinya saya itu jadi bingung. Karena saya terus terang, Buya, di rumah tuh pusing, Buya. Dengan keluarga tuh, saya terus terang aja, Buya. Kalau pusing banyak temannya, insya Allah. Karena Terus terang saja kalau saya pulang ke rumah itu kadang-kadang jam 6:30, jam 5 terus pergi lagi. Gak tidur di rumah, paginya pergi lagi di rumah tuh orangnya gak pada sholat gue, jadi saya tuh di rumah tuh gak betah. Ini gimana solusinya dengan saya dan calon saya kira-kira gak jadi fitnah ini. Saya takut dijadikan, saya itu pengkhianat gue. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bu ya, saya sudah kurang lebih 7 bulan lah nemu uang 3 juta. Apa itu? Nemu uang 7 juta. 3 juta 3 di masjid juta. Tuh Bu ya. Terus saya ngomong di situ tuh, kalau dalam waktu setiap tolong diumumkan, terus dalam waktu tahun enggak ini, jadi saya mau ngasih ke situ 1 juta, terus yang lebihnya saya mau kasihin ke yang lain gitu yang membutuhkan. Tapi ya nggak tahu harus gimana lah. Gitu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan 2 pertanyaan saja. Langsung saja kepada guru kita yang mulia Buya Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada seseorang yang berniat untuk menikah. Dan sudah ada calon yang sudah cocok. Di dalam menanti saat-saat pernikahan, perjalanan menuju pernikahan, ada mimpi ketemu apa warna jingga macam-macam. Mimpi adalah mimpi. Apakah mimpi ketemu kucing, harimau atau digigit ular itu sama aja. Jadi tidak terlalu penting urusan mimpi ya. Jangan terlalu bawa dengan mimpi. Hidup kita adalah di alam nyata punya mimpi. Mimpi digigit ular dapat jodoh, katanya gitu ya. Khusnudzon kepada Allah. Jadi mimpi apapun khusnudzon kepada Allah. Kalau mimpi digigit ular mungkin itu jodohku. Mimpi digigit harimau sama jodohku juga. Gitu loh. Jadi khusnudzon kepada Allah. Jadi memang dalam urusan mimpi itu bukan masalah mimpinya itu sesuai yang ada di primbon itu. Jadi mimpi itu adalah bagaimana Anda menyikapi mimpi. Bergantunglah kepada Allah. Mimpi yang jelek diniati apa di apa khusnudzon kepada Allah. Sebab itu mimpi. Sebab sejelek-jelek dalam mimpi itu sebaik-baik saat bangun. Sebaik-baik dalam mimpi sejelek-jelek saat bangun, ya kan gitu. Sebaik-baik dalam mimpi sejelek-jelek saat bangun, ya. Ingat Mas. Mimpi dikejar harimau. Bangun. Alhamdulillah sama. Ini sudah jam siang, jam 2 malam lah, jam siang malam lapar ketiduran, mimpi dikirimi sate sama saudaranya, mau makan sate dibangunin. Enak ya. Jadi mimpi itu seenaknya mimpi kalau bangun. Karena memang mimpi ya, sudah mimpi-mimpi. Jadi jangan dikit-dikit mimpi-mimpi-mimpi ya. Karena mimpi merah kuning hijau itu tidak penting warna itu. Cuman kaidah. Setiap Anda mimpi, Anda hendaknya berkhusnudzon prasangka baik kepada Allah. Misalnya Anda sudah punya tunangan, tak taunya apa? Mimpi tunangannya menikah. Ayo, bingung? Mimpi itu, ayo. Kalau beneran mungkin ya. Itu kan mimpi langsung khusnudzon. Berarti itu tidak menikah dengan menikahnya hanya dengan saya. Itu saja. Jadi khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian Anda itu menjalani itu semuanya tolong dengan memasrahkan kepada Allah. Setelah Anda sepakat, mungkin Anda melalui proses, Anda serahkan kepada Allah. Serah itu gimana sih? Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, ya nyantai, gak usah pusing. Anda itu sudah cocok dengan dia. Cocok untuk menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Mana kan yang disunahkan istikharah. Saya cocok dengan perempuan itu karena dia ustazah, soleh, dan sebagainya. Jalankan proses. Di dalam proses ini, kalau memang itu adalah jodohmu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau ada sesuatu, itulah karena Allah belum setuju. Allah tidak tahu, Allah apa lebih tahu bahwasanya itu tidak baik. Jadi di saat seperti itu berarti itu petunjuk dari Allah. Ya sudahlah. Kadang-kadang macam-macam sebabnya itu. Sudah janjian jam 3 sudah ditunggu keluarga, enggak datang. Kenapa? Mobilnya macet. Gara-gara itu dibatalin karena memang tidak baik. Pikmah Allah mudah untuk membatalkan. HP-nya tidak diangkat. Sehingga mereka menduga bahwasanya tidak serius. Maka itu adalah Allah yang mengatur semacam itu. Jadi yang perlu Anda bangun adalah jangan menganggap dunia itu sempit seluas daun kelor. Kalau tidak ada dia masih ada yang lainnya. Nyantai. Yang penting Anda tidak kurang ajar, Anda tidak khianat, Anda tidak berdusta, selesai.

Ada di rumah sakit, masya Allah. Ada salah wali santri sakit. Ada anak santri yang sakit. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni kecelakaan di Jakarta. Allah mengampuni. Semoga peninggalnya kecelakaan itu adalah karena Allah ingin mengangkatnya sebagai seorang mati syahid. Yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah. Tolong minta didoakan pondok ini, terus kita ini untuk menyelesaikan aula ini butuh dana yang amat besar. Ini kalau diperkirakan 1,8 M, dan itu ada dari titipan dari panitia, minta doa yang serius ibu-ibu. Nanti ibu di kamar, di rumah, nanti malam nangis minta kepada Allah agar dimudahkan. Yang mendesak yang harus segera dibayar, karena ini minjem besinya, adalah sekitar 300. Itu belum selesai, 300 dulu biar tenang ini besi. Tidak usah khawatir bu, kita minta kepada siapa? Allah. Yang kemohon didoakan, semoga Allah mengirim orang ahli surga yang bisa membantu ini semuanya. Bisa kalau ya Allah kirimkan duit langsung jatuh. Tapi kurang hebat, lebih hebat melalui tangannya orang, biar orang itu masuk surga ya. Nah, tapi jatuh blek itu satu kerdus dari langit. Wah, amalnya manusia enggak dapat. Kalau ini melalui manusia hebat, manusianya ahli surga. Ini si A bersedekah, si A infak, insyaallah ahli surga semuanya. Bisa enggak Allah nurunkan duit dari langit? Bisa. Tiba-tiba menemukan emas di situ di kalian tuh bisa. Cuman kita pengen seperti ini, bahasanya melalui tangannya hamba-hamba Allah. Sehingga hamba Allah itu punya andil sehingga mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tolong menginginkan media dakwah ini kita kembangkan lagi, mulai dari yang namanya televisi dan radio, kita ingin menambah lagi, semoga Allah mudahkan semuanya. Kita doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la ta'adhibna wa ansurna wa la ta'adhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di antara kami telah kau beri amanat di atas pundak mereka ya Allah. Dan sungguh ya Allah tidak ada yang mampu menjalankan amanat dan menyampaikan amanat kepada yang berhak jika tidak engkau bantu ya Allah. Kami tidak akan menjalankan amanat kami ya Allah, amanat yang kau bebankan kepada kami, kecuali engkau telah memberikan kepada kami bantuan dan kemampuan. Maka bantulah kami ya Allah untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Jauhkan kami dari pengkhianatan ya Allah, khianat kepada agama, khianat kepada sesama manusia, khianat dalam urusan harta ya Allah. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Jika ada orang yang pernah kami zalimi, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan jika ada orang pernah berbuat zalim kepada kami, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat zalim kepada kami ya Allah. Biasakan dalam hidup kami adalah menjalankan amanah. Dan jangan sampai kebiasaan di rumah kami adalah pengkhianatan ya Allah. Pengkhianatan, pengkhianatan ya Allah. Mudahkan segala urusan semua yang hadir di tempat ini Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Yang rizkinya sempit lapangkan ya Allah dengan rizki yang banyak yang penuh berkah untuk bekal ibadah mereka ya Allah. Yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal dan penuh berkah ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan ya Allah yang mulia dan kau muliakan. Dan berikan kepada mereka yang menikah kemampuan untuk menjalankan amanah, mendidik istri-istri mereka dan anak keturunan mereka, dan bisa mengarahkan suaminya, memberikan kasih sayang pada suami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga surga ya Allah, rumah tangga ahli surga ya Allah, di dunia dengan kebahagiaan dan di akhirat dengan surgamu yang kau ada, surga yang kau ridha ya Allah. Ya Allah, engkau Maha tahu siapa kami Allah. Jika ada di antara kami hati kami yang kotor-kotor ini ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan dari dengki, dendam, riak dan sombong. Ya Allah, engkau sungguh Maha tahu tentang kami ya Allah. Orang tua kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Guru-guru kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami bantuan untuk menyebarkan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kemudahan kami dalam urusan dakwah kami, stesen radio, televisi dan lainnya ya Allah. Tunggu ya Allah, semua kekayaan bangsa manusia ada di tanganmu ya Allah, di dalam bawah kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus yang bisa berjuang dengan kami ya Allah, yang bisa berjuang dengan kami ya Allah, yang bisa berjuang dengan kami ya Allah. Kami mohon berikan kepada, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, dan yang sudah berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan pikiran, dengan doa mereka. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, dan jadikan itu semua sebab mereka Engkau muliakan kelak di surga. Dan berkailah hidup mereka, keluarga mereka, harta mereka, dan umur mereka, ilmu mereka. Engkau sungguh Maha Tahu siapa mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.